warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Tauhid. Kita melepet bab ingkang nomor 3 ingkang man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal adab. Kita sudah melalui beberapa pembahasan sekalian. Bab yang pertama Syekh menjelaskan tentang kedudukan tauhid dalam agama kita. Tauhid memiliki kedudukan atau menempati kedudukan yang paling prinsip dalam kita berislam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Kemudian bab yang kedua sekalian beliau menjelaskan tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dari dosa. Tauhid memiliki keutamaan yang sangat besar secara umum maupun secara khusus. Di antara keutamaan tauhid yang telah beliau jelaskan dalam bab yang kedua, tauhid akan memberikan rasa aman. Tauhid akan mengarahkan manusia betul-betul lurus hidupnya. Kalau masyarakat itu pengin hidupnya betul-betul lurus, terbimbing, dan betul-betul muncul keadilan yang sesungguhnya, tidak ada resep lain kecuali menjadi masyarakat yang bertauhid. Tanpa tegaknya tauhid, maka semua ujaran atau semua ungkapan manusia sekedar mimpi-mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Kemudian sekalian, dan tauhid merupakan faktor penghapus dosa yang paling utama, pengangkat derajat yang paling tinggi, penghapus dosa yang paling utama, sehingga betapapun dosanya manusia, ketika seorang dia memiliki tauhid, maka dia masih memiliki jaminan untuk terampunkannya dosa, dikeluarkan dari jahanam. Kemudian bab yang ketiga beliau menjelaskan keutamaan tauhid secara khusus, yaitu barang siapa dia mentahqiq tauhid, maksudnya mewujudkan tauhid dengan sempurna. Dan orang yang mereka wujudkan tauhid dengan sempurna itu artinya dia hidupnya betul-betul membebaskan diri dari syirkun, dari syirik dengan segala cabangnya, dari bid'ah segala dengan segala pernik-perniknya, dari kemaksiatan dengan segala macam jenisnya. Ini dikatakan orang mentahqiq tauhid dengan sempurna. Dan tentu sekalian, tidak ada orang yang hidup sampai matinya tidak pernah tergerincir dan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada orang selama hidupnya mereka yaitu tidak pernah melakukan yaitu kekeliruan. Karena bahkan kesalahan, kekeliruan itu adalah watak anak Adam. Dan bahkan diantara kesempurnaan sifat Allah hanya akan terlihat ketika hamba ini berdosa, kemudian Allah mengampunkan dia ketika hamba itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah yaitu Al-Ghaffar. Ini adalah orang yang mereka yaitu meninggal di atas tauhid yang sempurna, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan itu merupakan tingkatan tertinggi orang di dalam dia beragama. Kita telah sampaikan beberapa ayat sekalian berkaitan dengan bab ini. Yang pertama ayat yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menunjukkan di situ beliau bawakan ayat tentang Nabiullah Ibrahim, bahwa Nabiullah Ibrahim adalah sosok ahli tauhid yang telah menunjukkan atau telah mentaqiq tauhid dengan sempurna, telah mewujudkan tauhid dalam sempurna. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan tauhid dengan sempurna, di antaranya lihat sosok contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dunia ini, mas kalian, enggak ada ajaran yang sekaligus ada contohnya kecuali Islam. Semua apa yang manusia sebut dengan yaitu ideologi yang dipegangi itu enggak jelas nabinya siapa, praktek orangnya mana, masyarakatnya mana, kayak apa bentuknya, enggak jelas. Islam risalahnya ini, nabinya ini, contoh konkret real orangnya ini, masyarakatnya begini, itu paling real. Kalau orang tidak sombong gitu aja, semuanya dia dengan rendah hati akan mengakui tentang apa ada dalam Islam. Hanya karena penyakit sombong, punya kepentingan dengan dunia, dia punya ya ini motif-motif yang macam-macam, sehingga dia menutup mata atau mengingkari kenyataan apa yang Allah SWT telah tunjukkan kepada kita sebagai rahmat. Ibaratnya kita memang enggak mau disayang sama Allah, enggak mau disayang, sehingga agama Allah itu disingkang-singkang, kemudian milih ngikuti karepnya sendiri, sehingga merasa itu yang terbaik dalam kehidupannya. Ini betul-betul itu memang manusia, kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Betul-betul manusia itu sangat melampaui batas, sangat kurang ajar. Kapan itu? Ar-ra'u staghna, ketika dia merasa dunia cukup dengan apa yang Allah berikan di perkara dunia, sehingga semakin dia berlimpah ruah dengan dunia, semakin tertipu, semakin tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah surat Al-Mu'minun. Di antara di sana Allah sebutkan beberapa sifat orang-orang mukmin yang yusari'una fil khairat. Orang yang mereka sangat bersegera dalam masalah kebaikan. Sekalian, mukmin itu ada tiga tingkatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir Allah sebutkan tentang tingkatan orang-orang mereka beriman, yaitu warasnal kitab alladzina istafaina min ibadina, kami telah wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami pilihan. Faminhum dhalimun li nafsi, tingkatan hamba-hamba pilihan Allah diantaranya ada yang dhalimun li nafsi. Waminhum muqtasidun, waminhum sabiqun bil khairat, tingkatan yang paling rendah sabiqun, yaitu dhalimun li nafsi. Dhalimun li nafsi adalah mereka yang berislam, yang mereka beriman tetapi masih tenggelam dalam berbagai macam muharramat, sebagai mulis tadi, sebagai meninggalkan sebagian kewajiban, kemudian melakukan beberapa yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini dhalimul nafsi, dan ini adalah mayoritas muslimin di seluruh belahan dunia, orang-orang yang mereka banyak tenggelam dalam ini penyimpangan-penyimpangan maksiat maupun penyimpangan yang lainnya. Yang kedua yaitu muqtasidun, orang yang mereka beragamanya mencukupkan dengan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram, walaupun mereka ini tidak begitu perhatian dengan hal yang sunnah, dan itu sudah cukup bagi dia, dan itu pun dalam kebaikan yang luar biasa. Ini adalah muqtasidun, orang-orang yang mereka betul-betul sederhana dalam dalam beragama, artinya mencukupkan yang wajib, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, walaupun dengan walaupun tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah. Yang paling topnya, yang paling topnya adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak hanya menunaikan yang wajib, mereka tidak hanya meninggalkan yang haram, mereka tidak hanya meninggalkan yang syubhat, bahkan mereka orang-orang yang sampai pada tingkat meninggalkan yang makruh, syubhat, kemudian dia sangat semangat dalam hal yang sunnah, nawafil, sehingga benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan kesempurnaan amal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini adalah orang mereka sabiqun bil khairat, hidupnya itu untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam rangka untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada derajat mereka menjadi para wali-wali Allah taala dalam makna yang khusus. Wali dengan makna yang khusus yaitu wali yang mereka memiliki derajat, nilai derajat kewalian yang sangat tinggi. Karena setiap mukmin dan bertakwa itulah wali. Tetapi perlu kita ingat, iman dan takwa itu memiliki tingkatan-tingkatan, sehingga tingkat kewalian pun juga memiliki tingkatan-tingkatan, dan sabiqun bil khairat adalah orang yang mereka memiliki tingkat kewalian yang sangat tinggi, di mana dia disibukkan dengan hal yang wajib, disibukkan dengan meninggalkan yang muharramat, tapi juga bahkan disibukkan lagi dengan penyempurnanya, yaitu melakukan amal-amal yang nafilat, amal-amal yang nawafil, yaitu yang sunnah. Allah sebutkan di dalam ayat ini, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka terhadap azab, terhadap Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa takut. Pertama, dia akan membuat orang terdorong untuk dia betul-betul mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ada rasa takut di dalam hatinya. Sehingga ada rasa yaitu pengagungan yang dia betul-betul akan terbayang-bayang ketakutan ketika dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ada rasa takut benar-benar yaitu hatinya bergetar ketika dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seorang mukmin yang bertakwa, modal pokoknya ketakutan adalah adanya rasa takut kepada Allah taala. Ini adalah modal untuk dia menjauhi, meninggalkan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka yang dikatakan hakikat takwa, kata Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwa bi qiyamil lail wa siyamin nahar. Yang namanya takwa itu tidak semata-mata hanya puasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Walakinna taqwa, akan tapi yang dikatakan takwa itu adalah bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Salat ke masjid, puasa di bulan Ramadan, atau bahkan puasa sunnah, itu bisa dilakukan oleh orang yang mereka bahkan fajir sekalipun. Orangnya itu ahli maksiat, tapi tukang poso Senin Kemis. Poso Senin Kemis tapi ahli maksiat. Dia juga kadang ke masjid juga ini rajin. Melakukan hal yang seperti ini bisa dilakukan oleh orang yang mereka bahkan fajir sekalipun, walaupun gak tahu tentang isi hatinya atau tingkatan motivasinya. Tapi sekalian, tidaklah meninggalkan hal yang haram kecuali orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika sedang sendirian. Apalagi ketika sedang sendirian. Kalau sedang bersama dengan orang banyak, boleh jadi orang-orang fajir pun bisa meninggalkan kemaksiatan karena orang banyak. Tapi ketika sendiri, tidak akan meninggalkan kemaksiatan kecuali orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal alaniyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut baik ketika sendirian maupun terang-terangan. Ketika bersama orang banyak, ketika sendirian maupun bersama dengan orang banyak, di kesepian maupun di keramaian. Karena sebagian orang bisa menunjukkan ketakwaan ketika bersama orang banyak, tapi gak bisa menunjukkan ketakwaan ketika sendirian. Kalau bersama orang banyak menampilkan amalan-amalan yang saleh, yang kelihatan baik, tapi ketika sendirian mereka hancur-hancuran, itu melakukan hal yang muharramat. Sehingga ada sebuah hadis yang perlu senantiasa kita ingat bagi sekalian, yang Nabi bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiamata bayda. Saya benar-benar tahu ada di kalangan umatku ini suatu kaum yang mereka ini kelak dari kiamat akan datang dengan pala sebesar gunung Tiama yang putih, pala yang besar. Tetapi sangat tragis nasib yang dialaminya. Kenapa? Fayaja'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan pala sebesar gunung Tiama yang putih itu menjadi bagaikan debu yang berterbangan, mabrut, maut. Sampai para sahabat betul-betul ini menyimpan kekhawatiran sehingga pengen memperjelas siapa mereka itu. Ya Rasulullah sifum lana jalihim lana Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, ini terangkan, sifatkan tentang mereka, siapa mereka itu. Kami tidak ingin termasuk golongan mereka, tapi kalau kami tidak tahu bagaimana akan bisa menghindar dari mereka itu. Kata Nabi, amma innahum ikhwanuhum, ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah kawan-kawan kalian, dari kulit kalian, minal muslimin. Bahkan sangat hebat sekali kata Nabi, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga melakukan salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam. Tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun, tapi mereka ini satu kaum, idza khalau bi maharimillah intahaquha. Kalau mereka sedang sendirian, sudah di balik mata manusia, mereka itu tenggelam dalam ini kemaksiatan. Ini yang menjadikan membuat amal mereka bisa jadi hancur, ini kemaksiatan ketika mereka sedang sendirian. Maka seorang ulama salaf mewasiatkan, la takun waliyan fil alaniyah wa aduwallah fis sirri. Jangan menjadi wali-wali Allah ketika bersama dengan orang banyak, tersaksikan oleh orang banyak, tapi menjadi musuh Allah ketika dalam kesendirian. Sehingga ciri ahli tauhid yang menyempurnakan tauhidnya ini adalah benar-benar dia memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Orang yang benar-benar memiliki rasa takut terhadap yaitu Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rabb-nya. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Rabb-nya mereka beriman. Keimanan yang tidak ada keraguan seujung rambut pun. Mas sekalian, penyakit yang sangat berbahaya merasuki jiwa manusia adalah asyak, keraguan. Sehingga tidak memiliki kemantapan dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan keraguan itu seperti yang munafikin. Dan keraguan itu seiring dengan sejauh mana ketiadaan kepercayaan, keyakinan dalam hatinya. Kalau orang munafik, ragu-ragu, memang hatinya itu enggak ada iman asalnya. Enggak ada iman. Maka semakin tipis nilai keimanan itu, semakin banyak keraguannya tentang agama ini. Sehingga semakin banyak keraguannya, itu enggak ada kemantepan. Maka bawaannya pun bawaan tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya harusnya teryakini dalam hatinya. Katanya yakin tentang surga neraka, tapi kayaknya tampilannya blas, enggak pengin jadi ahlul jannah, enggak takut untuk ya ini kalau dimasukkan ke neraka. Hidupnya igla-igli enggak karuan, sama sekali tidak mencerminkan orang yang mereka terbayang dalam wajahnya itu adalah yaitu surga dan neraka, sehingga imannya iman yang betul, iman yang belum ngeresep sampai ke dalam hati dia. Ahli tauhid sekalian, ada orang yang mereka dalam mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keraguan sama sekali. Keimanannya keimanan yang kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Iman yang tidak tercampur keraguan sedikit pun. Kalau diajukan ke tokoh-tokoh politik kita ini, Islam itu yakin enggak Islam itu yang terbaik dan akan memberikan solusi yang paling baik? Jawabannya bisa kita tebak-tebak semuanya itu. Kalau ada wartawan mewawancarai, bisa kita dengarkan jawabannya kayak apa. Bahkan selalu menghindar Islam, dihindari. Ada yang lebih baik, ada yang lebih solutif, ada yang lebih memberikan solusi. Sehingga seakan-akan Islam itu belas, tidak memberikan apa-apa dalam kehidupannya. Padahal dia Muslim yang bersyahadat. Sehingga di mana letak Islam dalam hatinya itu di mana? Dan Islam itu apa dalam hatinya itu? Nah sekalian, kalau harus kita hanya menukar dengan jabatan, menukar dengan harta, menukar dengan gitu-gituan, terlalu rendah. Wong makan juganya satu piring, wong juga dia tidur ya satu kasur, kadang meremnya juga belum tentu nyenyak malahan, tapi agama seperti sudah tidak ada harganya sama sekali. Karena berjabatan, karena berkedudukan, karena yaitu yang macam-macam. Maka kalau tidak punya orientasi akhirat yang memang betul-betul kuat dalam hatinya, ya sudah, dunia akan tergerus atau agama akan tergerus dengan segala macam hal yang berkaitan dengan yaitu dunia yang ada. Maka berbahagialah sampai khalifah saja ketika mau matinya itu, khalifah itu jauh lebih baik daripada orang-orang sekarang. Khalifah itu aja kalau misalnya ketika menjelang kematiannya, kedua khalifah Harun al-Rashid atau sekitar itu, ketika dia melihat ada orang yang tukang cuci, sedang nyuci di sungai, apa katanya, seandainya aku adalah ghassal, tukang cuci itu yang makan dari hasil nyuci. Artinya yang jauh dari syubhat, jauh dari haram. Kita bisa bayangkan, Bapak sekalian, bagaimana hartanya para pejabat kita, wallah alam bisawab, yang sebagaimana budaya yang ada masyarakat itu seperti itu. Sehingga sedangkan kita menikmati dunia juga hanya segitu-gitu. Hanya segitu-gitu. Kelamben juga hanya begitu, naik mobil juga hanya begitu. Kalau bukan ambisi, sesungguhnya manusia itu hanya sedikit kebutuhan dia tentang dunia. Sehingga yang paling penting bagaimana hidup kita mengantarkan ke akhirat itu bisa masuk surga, itu yang paling mestinya target harga mati, gak bisa berubah. Siapapun dia, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apa, targetnya dia harus punya target, akhirat itu harus berhasil. Kalau enggak, maka sangat rugi dan sangat yaitu terlalu hina, kecil dunia dia kalau menggerus yakni agama dia. Kemudian sekalian, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini ayat yang masuk, yang dimaksudnya di sini, dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Tidak menyekutukan Allah sama sekali. Betul-betul hidupnya bersih dari syirik. Dan tentu ini harus pakai belajar. Karena tidak akan orang betul-betul dia itu hidupnya bersih dari syirik tanpa mengerti apa itu hakikat syirik, apa itu hakikat tauhid. Maka berbahagialah yang sempat, yang Allah berikan kesempatan belajar tauhid sehingga mengenal hakikat tauhid dan syirik. pada orang sepanjang hidupnya sampai matinya tidak kenal apa itu hakikat tauhid, hakikat syirik, kecuali hanya keyakinan ada Tuhan. Sehingga tidak faham apa yang diinginkan, atau tidak faham apa yang menyebabkan hakikat daripada kesyirikan dan tauhid yang diinginkan oleh Allah SWT. Kalau kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa belajar masalah itu, itu adalah karunia yang sangat besar sekali. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dia memberi, tetapi bersama dengan sekian banyak kebaikan-kebaikannya itu, hati mereka betul-betul ada rasa takut. Ada rasa takut. Beramalnya banyak, kalau beramal itu betul-betul berusaha untuk memberikan yang terbaik, amal yang kualitas, tapi bersama dengan itu semuanya hatinya ada rasa kekhawatiran seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi jelaskan kepada Aisyah ketika Aisyah yaitu memperjelas kepada Nabi ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrafunal khamra wa yasrikun. Ya Rasulullah, apakah mereka ini orang yang minum khamr, orang yang mencuri, kok mereka itu takut? Kata Nabi, la ya binta Siddiq. Tidak, wahai Aisyah binta Siddiq. Bahkan mereka ini humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yuqbala minhum. Bahkan mereka ini orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang sedekah, intinya melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan macam-macam, tapi bersama dengan itu semuanya mereka takut seandainya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lihat. Sehingga kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang telah sering kita sampaikan juga, beliau mengatakan innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Orang mukmin itu mereka mengumpulkan antara kebaikan amal dan rasa takut. Kalau dia mau beramal, itu dia akan beramal yang terbaik. Ahsanu amala. Karena Allah memang huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dalam rangka menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Orang mukmin itu kalau dia mau beramal, berusaha untuk menampilkan amal yang terbaik. Yang terbaik itu yang kayak apa sih? Yang akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan paling sawab, paling benar. Ikhlas itu makana lillah, sawab itu makana ala sunnah, itu amal yang paling ikhlas karena Allah, dan amal yang paling tepat memenuhi atau menepati dengan tuntunan Rasulullah SAW. Intinya orang yang berilmu sehingga amalnya dengan ilmu dan amalnya betul-betul dia ikhlaskan, ya ini semata-mata karena Allah SWT. Ini orang mukmin. Orang yang betul-betul mereka ini kalau ingin beramal itu berusaha untuk memberikan, menyajikan amal terbaik, ingin memberikan sajian yang terbaik dengan amalnya itu. Tapi bersama itu dia ada kekhawatiran kalau sampai pula tidak diterima Allah Ta'ala. Ini orang mukmin. Berkaitan dengan dosa, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin memandang dosa itu seperti orang yang duduk di bawah ini gunung, khawatir kalau keruntuhan gunung. Semuanya innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta syajar tahtal jabal tahta jabalin yakhafa yaqa'a 'alaihi. Oh, kama qala. Orang mukmin itu memandang dosanya itu kayak orang yang sedang duduk di bawah gunung, dia khawatir keruntuhan gunung. Para ulama menjelaskan kenapa kok gunung? Kalau di bawah bangunan runtuh, kadang-kadang dia bisa selamat karena bangunannya runtuhnya ke arah mana, atau di bawah pohon juga begitu. Pohonnya runtuh ke arah sini, dia di sini selamat. Tapi kalau gunung, kemungkinan dia selamat dari runtuhnya gunung itu kecil. Gunung runtuh jebret berarti kurukan berk semuanya ke kelilingnya akan yaitu runtuh meruntuhi dia. Artinya kemungkinan selamatnya sangat kecil. Ini kekhawatiran seorang mukmin terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Beda dengan orang fajir sekalian, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa innal fajira jama'a baina isatil amal wal amni. Adapun orang fajir itu dia mengumpulkan antara buruknya amal. Kalau beramal itu egle-egle, buruk, enggak berkualitas, ikhlasnya enggak jelas, itibaknya enggak jelas, pokoknya kayak sekedar asal-asalan, yaitu enggak ada kualitasnya belas. Tapi perasaan dia itu betul-betul aman, tidak ada rasa takutnya dengan modal gombalnya mukio, ibaratnya pengen Jannatul Firdaus. Bersama dengan amalnya yang rusak-rusakan, enggak karuan, murakbal kata orang itu, tapi dia yakin kalau akan mendapatkan Jannatul Firdaus, surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang fasik kata beliau. Dan kalau memandang dosa, dosa itu kecil, segampang orang menggusah yaitu dubab, yaitu apa itu namanya lalor yang mencolok di hidung. Wa innal fajira yaradunu bauka dubabin mara ala anfi. Adapun orang fajir itu dia melihat dosanya kayak ya ini lalor yang lewat di hidungnya, digusah gitu aja, sehingga sangat ringan memandang dosa itu. Sekalian, sehingga seorang mukmin digambarkan oleh Allah dalam ayat ini orang yang mereka senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, tetapi mereka hatinya ada rasa takut karena mereka akan dihimpun menghadap Allah, yaitu untuk mempertanggungjawabkan menghadapi semua amal telah dia lakukan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang mereka senantiasa terdepan, berdahuluan dalam masalah kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana kita mentalnya mental para sang juara yang ingin menjadi terdepan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Terus kalian, ini adalah di antara ayat kedua yang beliau bawakan, sifat orang yang mereka mentahqiq tauhid, yaitu mewujudkan tauhid dengan sempurna, betul-betul mereka membebaskan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Dan sesungguhnya semua cabang kemaksiatan, semua kemaksiatan itu cabang daripada kesyirikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap kita sekalian, yaitu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah anda tidak memperhatikan tentang orang-orang yang mereka menyembah hawa nafsunya? Ada orang yang mereka mengikuti hawa nafsu itu sampai pada tingkat menjadi budak-budak nafsu. Menjadi budak-budak nafsu. Sehingga hidupnya totalitas itu untuk mengikuti hawa. Hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu. Dan semua kemaksiatan adalah mengikuti hawa nafsu, sehingga cabang dari kesyirikan hanya ada yang syirkun akbar, ada syirkun ashar, Tapi kemaksiatan itu sendiri sungguhnya merupakan cabang dari kesyirikan, yaitu dia mendahulukan keinginan hawa nafsunya dibandingkan dengan yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingatkan bahwasanya para pengikor hawa nafsu ini adalah orang akan celaka. Ada tiga hal salasun muhlika, ada tiga hal yang membuat orang itu binasa. Sesungguhnya sangat banyak, tapi Nabi suka menyebutkan dengan bilangan-bilangan itu, diantaranya untuk gampang mengingat. 3, 5, 7, itu Nabi sering sebutkan dengan ungkapan bilangan. Bukan pembatasan, tapi sifatnya adalah yaitu pembelajaran atau pendidikan, pengajaran dalam rangka untuk mempercepat mengingat. Salasun mulika, ada tiga perkara yang akan membinasakan manusia. Satu, syuhun muta'un wahawan mutaba'. Dua, wahawan mutaba'. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Satu, syuhun muta', bakhil yang diikuti, bakhil, medit. Bakhil itu yang jelas mentalnya orang miskin, orang fakir. Walaupun dia sugih blegedu, kalau dia bakhil itu maksudnya dia orang miskin. Mental-mental orang kiri, sehingga tidak pernah mau memberi, tidak, dia tidak bermental memberi, tidak dermawan, tapi dia pelit, yaitu bakhil. Sedangkan kita dididik oleh Nabi untuk menjadi mental orang yang kaya. Dan para pembisnis rata-rata memberikan nasihat, kalau pengen kaya dermawanlah, kalau pengen kaya dermawanlah. Tapi bahayanya itu orang-orang mereka memotivasi begini ini kalau hanya orientasinya dunia. Sedekah 1 juta nanti dapat 10 juta akan dilipat gandakan. Yang dibayangkan itu cashnya yang dapatnya di dunia. Ini yang bahaya. Sebab sekalian, kalau sampai kita beramal itu kemudian yang kita harapkan itu balasan-balasan dunia, nanti kita bisa ngaplo ketika sampai di akhirat itu. Tiga, ngaplo gak dapat apa-apa. Yang Allah katakan ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang yang di akhirat kelak tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Salat duha, salat malam, puasa, sedekah, segala macam itu semuanya hanya disemangati orientasi dunia. Ini yang bahaya. Sehingga semangat beramal itu semangat untuk mendapatkan cash. Ini imbalan yang cash. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan imbalan yang cash, kecewa. Allah ustadzin dobos, kok infak asuki, malah asuki. Akhirnya dia harapannya hanya dunia. Ini akan betul-betul membuat rusaknya. Ya ini harapan dia. Mestinya itu adalah pertama kali ada harapan akhirat. Karena berkaitan keyakinan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, sedekah Anda tidak mengurangi harta Anda, sedekah Anda akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan sedekah itu burhanun, tanda bukti keimanan Anda. Kemudian hawa yang diikuti, kemudian kagum dengan pendapat sendiri, ini yang membinasakan. Sekarang ini yang kita sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Satu di antara orang yang mentahkik tauhid dengan sempurna itu artinya tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dia betul-betul itu menyempurnakan tauhidnya dengan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga yang paling utama untuk kita betul-betul ketahui dari sekian banyak kemungkaran adalah pertama kali memahami syirik dengan segala cabangnya, biar kita bisa membersihkan dari syirik sekecil-kecilnya. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.